Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SHMA cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 mulai halaman 307. Kitab Adab Makan. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati dan pengertian. Surat Qaf ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adab Makan. Yaitu yang pertama dari rubuk adat kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala puji bagi Allah yang telah menyusun dengan sebaik-baiknya pimpinan alam. Dijadikannya bumi dan langit, diturunkannya air yang tawar dari awan. Lalu dengan air itu dikeluarkannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ditakarkannya rezeki dan makanan. Dipeliharanya dengan segala macam makanan itu akan kekuatan segala yang hidup, al-hajawanat, dan ditolongnya kepada berbuat taat dan amal soleh dengan memakan segala yang baik-baik. Dan salawat kepada Muhammad yang mempunyai kemukjizatan yang mengagumkan, dan kepada kaum keluarganya serta para sahabatnya dengan rahmat yang terus-menerus sepanjang waktu dan berlipat ganda sepanjang masa. Dan anugerailah keselamatan kepada mereka yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya maksud dari orang-orang yang mempunyai hati, akal, pikiran, ialah menjumpai Allah Ta'ala di negeri balasan. Dan tiada jalan untuk sampai berjumpa dengan Allah selain dengan ilmu dan amal. Dan tiada mungkin rajin mengerjakan keduanya itu selain dengan keselamatan badan. Dan tiada bersih keselamatan badan itu selain dengan berbagai macam pangan dan makanan sehari-hari dan memperolehinya sekedar yang diperlukan sepanjang waktu. Maka dari segi ini berkatalah sebagian salaf yang soleh. Sesungguhnya makan itu sebagian dari agama. Dan berdasar pada ini diperingatkan oleh Tuhan sarwa sekalian alam dengan firman-Nya. Dan Dia adalah yang terbenar dari segala yang berkata. Kulu minat tayyibati wa malu sholihan. Artinya, makanlah yang baik-baik dan berbuatlah amal soleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Maka barang siapa yang makan, supaya dengan makan itu ia memperoleh kekuatan untuk ilmu dan amal serta kuat kepada bertakwa, niscaya tiada seyogialah membiarkan dirinya tersia-sia, melepaskan dirinya lepas bebas dalam makan, sebagaimana lepas bebasnya binatang ternak di tempat pengembalaan. Dan apa yang menjadi jalan dan wasilah kepada agama, sewajarnya lah dilahirkan sinar agama padanya. Dan sinar agama itu ialah adab-adab dan sunat-sunatnya yang dipegang teguh kekangnya oleh hamba. Dan dicemetikan oleh orang yang bertakwa dengan cemetinya, sehingga ia menimbang dengan timbangan agama akan keinginan makan itu, untuk maju dan mengekanginya. Maka jadilah ia dengan sebab yang demikian, menolak dosa dan menarik pahala, walaupun ada padanya bagian yang menjemputkannya bagi hawa nafsunya. Bersabda Nabi SAW, Inna rajula layu jaru khatta fil lukmati yarafa'uha ila fihi wa ila fim ra'atih. Sesungguhnya orang itu akan diberi pahala sehingga pada suap yang diangkatnya ke mulutnya dan ke mulut istrinya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang demikian itu adalah apabila diangkatnya dengan agama dan untuk agama, dengan menjaga segala adab dan tugas agama. Dan sekarang kami akan tunjukkan tugas-tugas agama mengenai makan, segala yang fardu, yang sunat, segala adab, segala kepribadian dan cara-caranya, dan empat bab yang satu pasal pada akhirnya. Bab pertama, mengenai yang tak boleh tidak diperhatikan oleh orang yang makan, walaupun ia makan sendirian. Bab kedua, mengenai tambahan dari adab-adab atau etika disebabkan makan bersama-sama. Bab ketiga, khusus mengenai penyuguhan makanan kepada teman-teman yang datang berkunjung. Bab keempat, khusus mengenai dengan undangan, jamuan, dan yang menyerupainya. Bab pertama, mengenai yang tak boleh tidak atau yang harus bagi orang yang makan sendirian. Dan yaitu tiga bagian. Sebagian sebelum makan, sebagian sedang makan, dan sebagian lagi sesudah selesai dari makan. Bagian pertama, mengenai adab yang mendahului makan, yaitu tujuh. Pertama, bahwa adalah makanan itu sesudah keadaan halal adalah baik segi mengusahakannya, sesuai dengan sunnah dan warok. Tidak diusahakan dengan sebab-sebab yang tidak disukai agama, tidak menurut kemauan hawa nafsu, dan berminyak air atau mutahana pada agama, menurut apa yang akan datang nanti penjelasan tentang pengertian baik mutlak pada kitab halal dan haram. Allah Ta'ala telah menyuruh memakan yang baik-baik, yaitu yang halal. Dan ia mendahulukan larangan memakan yang batil daripada membunuh. Karena pengagungan persoalan halal dan pembesaran barokah halal di mana ia berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ambalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodi minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha la kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah atau batil, melainkan dengan perniagaan di atas sukarela satu sama lain. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Pokoknya pada makanan itu, adanya itu baik. Dan baik itu termasuk sebagian dari fardu dan pokok agama. Kedua, membasuh tangan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu sebelum makan itu meniadakan kemiskinan dan sesudah makan menidakkan gangguan setan. Dirawikan atau berani dari Ibnu Abbas. Pada suatu riwayat, menidakkan kemiskinan sebelum makan dan sesudahnya, karena tangan itu tidak terlepas dari kotoran dalam melaksanakan segala pekerjaan, maka membasuhnya adalah lebih dekat kepada kebersihan dan kejernihan. Dan karena makan itu dengan maksud meminta pertolongan kepada agama adalah ibadah, maka wajarlah didahulukan kepada makan itu apa yang berlaku pada agama, sebagaimana berlakunya suci pada sholat. Ketiga, bahwa diletakkan makanan itu di atas meja yang diletakkan di atas lantai. Dan itu adalah lebih mendekati kepada perbuatan Rasulullah SAW daripada mengangkatnya ke atas meja makan. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau diberikan makanan lalu meletakkannya di atas lantai. Diriwayatkan Ahmad dari Al-Hasan. Dan ini adalah lebih mendekati kepada tawadhu atau merendahkan diri. Kalau tak diletakkan di atas lantai, maka diletakkanlah di atas meja atau sufrah. Karena kata-kata sufrah itu mengingatkan kepada safar atau bermusafir. Dan teringat dari safar itu akan safar akhirat, yaitu perjalanan akhirat dan perlunya kepada perbekalan takwa. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak makan di atas meja makan, dan pinggan makanan. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. Ditanyakan Anas, di atas apa kamu makan? Beliau menjawab, di atas alas meja. Orang mengatakan bahwa empat perkara diada-adakan sudah Rasulullah SAW. Meja makan, pengayak tepung, pembasuh tangan dari semacam tumbuh-tumbuhan atau al-isnan, dan kenyang. Ketahuilah bahwa kami, walaupun kami mengatakan bahwa makan di atas alas meja itu lebih utama, tetapi tidaklah kami mengatakan bahwa makan di atas meja makan itu dilarang. Sebagai larangan makruh atau haram. Karena tak ada padanya larangan. Dan apa yang dikatakan bahwa itu diada-adakan sudah Rasulullah SAW, maka tidaklah segala apa yang diada-adakan itu dilarang. Tetapi yang dilarang ialah yang diada-adakan atau bid'ah yang berlawanan dengan sunnah yang sudah tegas. Dan bid'ah itu mengangkat urusan itu dari agama, padahal masih ada alasan agama. Bahkan kadang-kadang mengadakan kebid'ahan itu wajib pada sebagian hal, apabila sebab-sebab sudah berubah. Dan tak ada pada meja makan itu selain daripada mengangkat makanan dari lantai untuk memudahkan makan. Dan hal-hal yang seperti itu tidaklah makruh padanya. Empat macam yang dikumpulkan tadi mengenai bid'ahnya, tidaknya sama. Tetapi al-isnan atau pembasuh tangan dari semacam tumbuh-tumbuhan itu adalah baik. Karena padanya kebersihan. Sesungguhnya membasuh itu disunatkan karena bersih. Dan al-isnan itu adalah lebih menyempurnakan kebersihan. Dan mereka tidak memakainya mungkin karena tidak dibiasakan pada mereka atau tidak mudah melakukannya. Atau mereka itu sibuk dengan urusan-urusan penting tanpa ada waktu untuk berlebih-lebihan pada membersihkan. Ada juga mereka itu tidak membasuhkan tangan dan sapu tangannya ialah tumit kakinya. Dan yang demikian itu tidaklah mencegah akan sunatnya membasuh. Adapun pengayak tepung, maka maksudnya ialah membaguskan makanan. Dan itu diperbolehkan selama tidak sampai kepada menginakkan yang melewati batas. Adapun meja makan itu adalah memudahkan makanan dan itu juga diperbolehkan selama tidak sampai kepada takabur dan membesarkan diri. Adapun kenyang, maka adalah yang terberat dari empat perkara tersebut. Karena kenyang itu membawa kepada bergelurannya hawa nafsu dan membangkitkan penyakit pada badan. Dari itu hendaklah diketahui perbedaannya di antara yang bid'ah tadi. Keempat, bahwa membaguskan duduk pada permulaan duduk di atas alas meja dan meneruskan seperti yang demikian. Adalah Rasulullah SAW kadang-kadang meletakkan kedua lututnya untuk makan dan beliau duduk di atas punggung kedua tapak kakinya. Dan kadang-kadang beliau menegakkan kakinya dan yang kanan dan duduk di atas kakinya yang kiri. Ada beliau mengatakan, tidak aku makan dengan bersandar. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang makan, sebagaimana makannya hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya hamba. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Juhaifah. Minum dengan bersandar dimakruhkan, karena mendatangkan kemadaratan juga kepada perut. Dan dimakruhkan makan sedang tidur dan bersandar, kecuali barang yang dapat dibawa-bawa, dari biji-bijian umpamanya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau memakan roti yang dibuat dari tepung, susu, dan gula atau kakah di atas tilamnya dan beliau berbaring. Dan ada yang mengatakan beliau bertelungkup di atas perutnya dan orang Arab kadang-kadang berbuat demikian. Kelima, berniat dengan makanan itu untuk memperoleh kekuatan berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Supaya ia menjadi orang yang taat dengan makan itu. Dan tidak bermaksud untuk berlejat-lejat dan bernikmat-nikmat dengan makan. Berkata Ibrahim bin Saiban, semenjak 80 tahun tidak aku makan sesuatu untuk hawa nafsuku. Dalam pada itu, bercita-cita menyedikitkan makan. Karena apabila makan untuk kuatnya beribadah, niscaya tidak benarlah niatnya itu kecuali dengan makan kurang dari kenyang. Sebab kenyang itu mencegah dari ibadah dan tidak akan kuat kepada beribadah. Maka dari pentingnya niat ini membawa hancurnya hawa nafsu dan mengutamakan sifat qanaah daripada meluaskan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan oleh seseorang manusia akan tarungnya yang lebih jahat dari perutnya. Mencukupilah bagi anak Adam itu beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka sepertiga makanan dan sepertiga minuman, serta sepertiga untuk nafas. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Dan dari pentingnya niat ini, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya kepada makanan, kecuali ia sudah lapar. Maka adalah lapar itu menjadi sesuatu yang harus mendahului makan. Kemudian seyogialah mengangkat tangan sebelum kenyang. Dan barang siapa berbuat demikian, niscaya ia tidak memerlukan dokter. Dan akan datang penjelasan faedahnya sedikit makan dan cara mengangsur pada menyedikitkan makan itu pada kitab menghancurkan nafsu makan dari rubuk membinasakan. Keenam, bahwa merasa senang dengan rezeki yang ada dan makanan yang ada di hadapannya. Dan tidak bersungguh-sungguh mencari kenikmatan, meminta tambah dan menunggu lauk pauk, tetapi sebagai kehormatan bagi roti, bahwa ia tidak lagi menunggu datangnya lauk pauk. Dan telah datang hadis menyuruh memuliakan roti. Maka tiap-tiap yang mengekalkan hidup atau dapat meneruskan hidup dan menguatkan kepada ibadah adalah mempunyai banyak kebajikan yang tidak wajarlah dipandang hina. Bahkan tidak ditunggu sholat dengan roti walaupun waktunya telah tiba apabila berada dalam waktu yang luas. Bersabda Nabi SAW, apabila datang waktu sholat isya dan waktu makan malam, maka mulailah dengan makan malam. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu an kadang-kadang mendengar bacaan imam dan tidak bangun dari makan malamnya. Manakala nafsu belum ingin kepada makan dan tak ada mandurat melambatkan makan, maka yang lebih utama ialah mendahulukan sholat. Apabila telah datang makanan dan iqamat untuk sholat telah dilaksanakan dan pada mengemudiankannya, mendinginkan makanan atau mengganggu pikiran, maka mendahulukan makan adalah lebih sunat ketika luas waktu. Apakah nafsu makan itu ada atau tidak? Karena umumnya bunyi hadis yang tersebut tadi dan karena hati tiada terlepas daripada menoleh pada makanan yang terletak itu, meskipun ia tidak lapar benar. Ketujuh, berusaha membanyakkan tangan pada makanan, walaupun dari keluarga dan anaknya sendiri. Bersabda Nabi SAW, istami'u ala ta'amikum yubarakbakum fih. Berkumpullah pada makananmu supaya diberkati kamu padanya. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Waqsi bin Harb. Berkata Anas radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sendirian. Diriwayatkan Al-Khuraiti dari Anas. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang baik ialah yang banyak tangannya. Bagian kedua, mengenai adab ketika makan. Yaitu dimulai dengan bismillah pada permulaannya dan dengan alhamdulillah pada akhirnya. Kalau dibacakan bismillah serta tiap-tiap suap, maka itu adalah baik. Sehingga orang yang rakus itu tidak lupa daripada mengingati Allah Ta'ala. Dibacakan serta suap pertama bismillah, serta suap kedua bismillahirrahmanirrahim, dan serta suap ketiga bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah dikeraskan membacanya supaya mengingatkan kepada orang lain. Dan makan itu dengan tangan kanan, dimulai dengan garam dan disudahi dengan garam. Dikecilkan suap, dibaguskan pengunyahannya. Dan selama belum ditelannya suap itu, tidaklah tangan diulurkan kepada suap yang lain. Karena cara yang demikian itu adalah terkopoh-kopoh pada makan. Dan janganlah dicaci sesuatu makanan. Adalah Nabi SAW tidak pernah memburukkan sesuatu makanan. Apabila berkenan dimakannya, apabila tidak ditinggalkannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan hendaklah dimakan yang dekat padanya, kecuali buah-buahan, maka boleh ia mengulurkan tangannya pada buah-buahan itu. Bersabda Nabi SAW, makanlah yang mendekati kamu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah. Kemudian adalah Nabi SAW menoleh pada buah-buahan. Lalu ia ditanyakan mengenai itu. Maka Nabi SAW menjawab, tidaklah buah-buahan itu satu macam. Dan janganlah dimakan dari tengah piring dan dari tengah hidangan. Tetapi dimakan dari tepi atau keliling roti. Kecuali roti itu sedikit, maka dipecahkan saja dan tidak dipotong dengan pisau. Dan juga daging itu tidak dipotong. Telah dilarang oleh Nabi SAW dari yang demikian dengan sabdanya. Gigitlah daging itu. Dan tidaklah diletakkan atas roti itu piring dan lainnya, kecuali sesuatu di mana roti itu dimakan dengan dia. Bersabda Nabi SAW, muliakanlah roti itu karena Allah Ta'ala menurunkannya dari keberkatan langit. Dan jangan disapu tangan dengan roti. Dan bersabda Nabi SAW, apabila jatuh suapan seseorang dari kamu, maka hendaklah diambilnya. Dan hendaklah dibuang kotoran-kotoran yang ada padanya. Dan janganlah suapan yang jatuh itu ditinggalkan untuk setan. Dan janganlah disapu tangannya dengan sapu tangan sebelum dijilati jari-jarinya. Karena ia tidak tahu pada makanan yang mana terhadap keberkatan. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas. Dan jangan dihembus makanan yang panas. Itu adalah dilarang. Tetapi bersabarlah sampai mudah memakannya. Dan dimakan tamar itu yang ganjil jumlahnya, yaitu 7 atau 11 atau 21 atau apa yang kebetulan dapat. Dan jangan dikumpulkan antara tamar dan bijinya pada satu babi. Dan jangan dikumpulkan pada tapak tangannya, tetapi diletakkan biji yang dari mulutnya itu ke atas punggung tapak tangannya. Kemudian dicampakkan. Dan begitu pula tiap-tiap yang berbiji dan yang bersisa yang tidak dimakan. Dan tidak dibiarkan sesuatu dari makanan yang buruk yang tidak dimakan, lalu diletakkan di atas piring. Tetapi hendaklah diletakkan bersama sisa yang tidak dimakan, sehingga tidak meragukan dengan yang lain, lalu termakan nanti. Dan tidak banyak minum sedang makan, kecuali karena tersangkut dari suap makan pada lehernya, atau karena sangat hausnya. Ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu disunatkan menurut ilmu kedokteran, dan menjadi penyamak bagi perut. Adapun minum, maka adabnya ialah mengambil gelas dengan tangan kanan seraya membaca bismillah. Dan diminumnya itu dengan pelan-pelan sambil bernafas, dengan menghisap. Tidak secara minum tanpa bernafas. Bersabda Nabi SAW, minumlah air dengan pelan-pelan sambil bernafas, dengan menghisap. Dan janganlah diminum tanpa bernafas. Karena sesungguhnya penyakit jantung itu dari meminum air tanpa bernafas. Diriwayatkan Abu Mansur At-Tailani dari Anas. Dan jangan diminum ketika sedang berdiri dan berbaring. Karena Nabi SAW melarang minum dengan berdiri. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Abi Sa'id dan Abu Hurairah. Dan ada yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW minum sedang berdiri, maka yang demikian itu mungkin karena sesuatu halangan atau udzur. Dan dijaga akan bawah kendi, sehingga tidak menitik air ke atasnya dan dilihat ke dalam kendi sebelum minum. Dan tidak bersendawa dan bernafas dalam kendi air minum. Tetapi dijauhkannya kendi itu dari mulutnya dengan membaca Alhamdulillah. Dan dikembalikannya ke mulutnya dengan membaca Bismillah. Sesungguhnya Nabi SAW membaca sesudah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adbam furatan birahmatihi walam yaj'alhu milha walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Artinya, segala pujian bagi Allah yang menjadikan tawar lagi manis dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya masin lagi pahit disebabkan dosa kami. Kendi dan tiap-tiap yang diedarkan kepada orang banyak hendaklah diedarkan ke pihak kanan. Sesungguhnya Rasulullah SAW meminum susu Abu Bakar radhiyallahu an di kirinya, seorang Arab desa di kanannya, dan Umar setentang dengan Nabi SAW. Maka berkata Umar radhiyallahu an, berikan kepada Abu Bakar. Lalu Arab desa itu mengambilnya dan Nabi SAW lalu bersabda, minum dari kanan terus ke kanan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan air itu diminum pada 3 nafas, di mana memuji Allah pada akhir nafas-nafas itu dan membaca Bismillah pada awalnya. Dibaca pada akhir nafas pertama, Alhamdulillah. Pada akhir nafas kedua ditambah Rabbil Alamin. Dan pada akhir nafas ketiga ditambah Ar-Rahmanirrahim. Maka inilah mendekati 20 adab atau etika pada waktu sedang makan dan minum yang dibuktikan oleh hadis dan asar. Bagian ketiga, mengenai apa yang disunatkan sesudah makan. Yaitu bahwa menahan atau berhenti sebelum kenyang, lalu menjilati jarinya, kemudian menyapu dengan sapu tangan, kemudian membasuhnya, dan memungut pecahan makan yang jatuh. Bersabda Nabi SAW, Man akala ma yasqutu minal ma'idati asa fi sa'atin wa'u fi waladi. Barang siapa memakan apa yang jatuh dari hidangan, niscaya hidup ia dalam kelapangan dan disembuhkan anaknya dari penyakit. Diriwayatkan Abu Syekh dari Jabir. Dan mencungkil giginya serta tidak menelan apa yang keluar dari antara gigi-gigi itu dengan cungkilan, kecuali apa yang terkumpul dari pangkal giginya dengan lidahnya. Adapun apa yang dikeluarkan dengan cungkilan, maka hendaklah diludahkannya, dan hendaklah berkumur-kumur sudah mencungkil gigi itu. Mengenai ini diperoleh asar dari keluarga rumah tangga Nabi SAW. Dan hendaklah dijilati piring serta diminum airnya. Dan dikatakan, barang siapa menjilati piringnya, membasuh dan meminum airnya, niscaya adalah baginya seperti memerdekakan seorang budak. Dan memungut sisa-sisa makanan adalah menjadi mahar atau mas kawin bagi bidadari. Dan hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hatinya terhadap apa yang telah dianugerahkannya dari makanan. Lalu ia melihat makanan itu suatu nikmat dari Allah. Berfirman Allah Ta'ala, Kulu min tayyibati ma razaqnakum waskuru lillah. Artinya, makanlah rezeki yang kami berikan kepadamu yang baik dan bersyukurlah kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 172. Manakala telah memakan yang halal, maka bacalah segala pujian bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala yang baik dan yang dan turunlah segala barokah. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepada kami makanan yang baik dan pakaianlah kami ini pada jalan yang soleh. Dan kalau makan yang subhat, maka hendaklah dibaca segala pujian bagi Allah dalam segala hal. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau jadikan yang kami makan itu menjadi kekuatan kami untuk durhaka atau berbuat maksiat kepadamu. Dan dibanyakan sudah makan surat Qul Huwallahu Ahad dan surat Li Ilahi Quraisyin. Dan janganlah bangun dari hidangan sebelum hidangan itu diangkat lebih dahulu. Kalau ia memakan makanan orang lain, maka hendaklah berdoa kepadanya dan hendaklah mendoa. Wahai Allah Tuhanku, banyakkanlah kebajikan orang itu. Berikanlah barokah kepadanya pada apa yang engkau berikan rezeki kepadanya. Mudahkanlah untuk ia berbuat kebajikan padanya. Berikanlah kepadanya sifat qanaah dengan apa yang telah engkau berikan kepadanya. Dan jadikanlah kami dan dia menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmatmu. Kalau berbuka puasa pada suatu kaum, maka hendaklah diucapkan, telah berbuka puasa pada kamu oleh orang-orang yang berpuasa, dan telah memakan makanan kamu oleh orang-orang yang baik-baik, dan telah berdoa dengan kerahmatan kepadamu oleh para malaikat. Hendaklah diperbanyak membaca istighfar dan kegundahan hati terhadap apa yang telah dimakan dari harta subhat, supaya kiranya terpadamlah dengan air mata dan kegundahan hatinya akan kepanasan api neraka yang akan mendatanginya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurulah min nabata min haramin fannaru awlabi. Artinya, tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah lebih utama dengan daging itu. Dan tidaklah orang yang memakan dan menangis seperti orang yang memakan dan bermain-main. Dan tidaklah dibacakan apabila meminum susu. Allahumma barik lana fima rojaktana waridna minhu. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepada kami keberkatan mengenai apa yang telah engkau berikan rezeki pada kami. Dan tambahkanlah kepada kami daripadanya. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Kalau dimakan yang lain, maka dibaca, Allahumma barik lana fima rojaktana warzukna khairam minhu. Artinya, wahai Allah Tuhanku, berilah kami keberkatan dan mengenai apa yang engkau berikan rezeki pada kami, dan berikan rezeki pada kami yang lebih baik lagi daripadanya. Doa tersebut adalah di antara doa yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk susu karena merata kemanfaatannya. Dan disunatkan sesudah makan membaca doa. Segala pujian bagi Allah yang memberikan makanan kepada kami dan memberikan minuman kepada kami dan memberikan kecukupan kepada kami dan memberikan tempat tinggal bagi kami. Yang memimpin dan yang mengurusi kami. Wahai yang cukup dari segala sesuatu, dan tidaklah segala sesuatu itu merasa cukup daripadanya. Engkau berikan makanan dari kelaparan, dan engkau berikan keamanan dari ketakutan, maka bagi engkaulah segala pujian. Engkau berikan tempat tinggal dari keyatiman, engkau berikan petunjuk dari kesesatan, dan engkau berikan kekayaan dari kebutuhan, maka bagi engkaulah pujian dengan sebanyak-banyaknya, yang terus-menerus, yang baik, yang bermanfaat, lagi bertambah-tambah barokah padanya. Sebagaimana engkau yang mempunyai dan yang mustahak kepadanya. Wahai Allah Tuhanku, engkau telah memberikan kepada kami makanan yang baik, maka pakaikanlah kami dengan pemakaian yang baik. Jadikanlah dia suatu pertolongan bagi kami untuk mentaatimu. Dan kami berlindung dengan engkau bahwa kami memperoleh pertolongan dengan makanan yang baik itu kepada perbuatan yang mendurhakai Engkau. Adapun membasuh kedua tangan dengan semacam tumbuh-tumbuhan yang rasanya asin atau pahit atau asnat, kalau sekarang dengan sabun, maka caranya ialah meletakkan al-asnat itu pada telapak tangan kiri dan dibasuhkan mula-mula tiga anak jari tangan kanan dan disabukan dengan itu bibirnya. Kemudian dilicinkan pembasuhan mulut dengan anak jarinya, menggosok bagian muka dan bagian dalam dari gigi-giginya, langit-langit dan lidahnya. Kemudian membasuh segala anak jarinya dari yang demikian itu dengan air. Kemudian menggosok dengan yang tinggal dari al-asnan yang kering itu, segala jari-jari bagian luar dan bagian dalam. Dan mencukupilah dengan yang demikian, tanpa mengulangi al-asnan itu ke mulut dan mengulangi membasuhnya.